hanya dirimu yang ku cinta. Takkan membuat aku jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Tim Asli. Asia, Novin Asia, Novin Asia. Yeah.